Jakarta, pusat peredaran keuangan nasional terbanyak, akan membatasi gerak orang berkumpul, yang mana yang paling banyak adalah wilayah ekonomi, pusat belanja mal, perkantoran, pasar, kafe, resto, tempat wisata, PSBB selama 2 minggu ke depan. Ini pasti akan membuat ekonomi mengkerut, tetapi memang kesehatan dan nyawa adalah prioritas. Itu humanitarian action atau tindakan kemanusiaan. Sisi lain, banyak orang yang saat ini melihat COVID masih bercanda-bercanda. Ada yang anggap ini teori konspirasi, bahkan ada yang menganggap bohong. Mana buktinya? Di daerah gue nggak ada tuh. Bahkan ada rumor yang dipercaya banyak orang korban COVID pengakuan rumah sakit supaya rumah sakit dapat duit dari negara. Apapun itu, informasi simpang siur pasti ada yang menciptakan dan ada tujuan. Inilah informational warfare atau perang informasi demi mencuci otak dalam tanda petik manusia yang pendek akal, pendek ilmu, lidah tipis, drama queen atau manusia drama, negatif thinker, pasti kena. Inilah propaganda. Teori konspirasi dengan konspirasi itu berbeda. Yang satu wacana, yang satu memang action. COVID mematikan? Ya, saya percaya. COVID man-made, buatan manusia yang memodifikasi RNA virus itu, saya percaya. COVID bertujuan untuk depopulation, saya percaya. COVID merupakan decoupling, keterputusan masa depan dengan masa lalu, saya percaya. COVID ada mastermind-nya, saya percaya. COVID bertujuan mengendalikan dunia kesehatan farmasi, saya percaya. COVID memaksa merubah dunia analog ke digital, saya percaya. COVID merubah pasar dunia ke digital dengan paksa, saya percaya. COVID memaksa manusia menatap 7 jam sehari layar gadget, saya percaya. COVID sebuah desain panjang dari mastermind, saya percaya. COVID bagi saya bukan benda ujuk-ujuk jadi, lalu akan hilang dengan sendirinya. COVID tidak dimanage, bubrah sebuah negara. Bisa jadi fail state, dan sungguh tidak ada metode yang tepat satu dengan yang lainnya di setiap negara, di setiap kebiasaan penduduknya, dan di setiap isi mindset masyarakatnya. Semuanya beda. Beda di Tiongkok, beda di Amerika, beda di Italia, beda di Iran, beda di Vietnam, beda di Taiwan, beda di Singapura. Semua beda, karena itu Indonesia harus menemukan metodenya sendiri. Dan ini sudah 7 bulan sejak diumumkan, kok masih belum nemu-nemu juga sih solusinya? Negara lain banyak yang lebih banyak terpapar manusianya dengan COVID. Namun saat ini trennya turun. Sementara Indonesia masih kenceng naiknya, kayak pakai Viagra itu COVID. Jadi bagaimana menyelesaikan COVID sekarang? Kita pernah usulkan bulan April. Dan ya kita usulkan lagi. Kita kasih solusi lah negara ini. Kan kita NKRI garis lucu. Semua baik, semua indah. Jadi ada baiknya kita melakukan percepatan tes PCR COVID ini. Dan mulai dari mana? Dari desa. Gunakan kekuatan Babinsa. Dan jika daerah tersebut hijau alias aman, kasih gelang hijau di tangan mereka. Dan lokalisir daerah tersebut. Begitu hijau, di sana mereka mengerjakan apa seperti keseharian. Jaga perbatasannya aja dengan tim aparat. Tidak perlu semua orang satu-satu dites. Satu RT, satu orang yang dites. Dan orang itu adalah orang yang paling sering jalan keluar masuk daerah. Dan ketika mereka aman, perluas daerah hijaunya. Dengan catatan, hanya dari pendatanglah COVID menular. Pendatang yang gelang hijaulah yang boleh masuk, namun tidak boleh keluar masuk dari zona hijau. Kecuali barang. Sekali lagi, perluas daerah hijau. Utamakan untuk kekuatan pangan, lumbung padi, sayuran, peternakan, dan berbagai kebutuhan pangan lainnya. Setiap 2 hari, rakyat datang ke posyandu untuk diberi vitamin. Gratis. Dan ini wajib. Jaga daerah hijau tadi dan perluas. Dan pastikan yang keluar masuk hanya barang. Di dalam daerah hijau, silahkan mengerjakan semuanya secara normal. 70% daerah Indonesia adalah kaum rural atau perdesaan. Lalu kepung ke arah urban atau perkotaan. Daerah kuning yang terdapat beberapa pasien, segera dihijaukan dengan bawa pasien keluar ke tempat pengobatan. Dan diamkan 14 hari daerah tersebut dengan isolasi mandiri. Setelah itu daerahnya jadi hijau. Normal lagi. Terus hal ini dikerjakan dengan cepat, semua mengepung ke arah kota, arah urban. Babinsa dan aparat kesehatan pertahanan dan keamanan bisa melakukan tes 10.000 tes per hari di semua wilayah. Saran saya, mulai dari Jawa dulu, lalu petakan. Daerah hijau normal, daerah kuning isolasi 2 minggu, daerah merah lockdown sebulan, dan semua ditanggung negara kebutuhan dasar 9 bahan pokok. Kurang apa? WA nomor Babinsa, nomor polsek setempat akan dikirim. Ada yang sakit, hubungin Babinsa, polsek akan dijemput, dan tenaga medis datang. Sekedar pembanding, strategi ini, desa mengepung kota dipakai oleh pemerintah Cina kemarin dengan menggunakan hal yang sama. Hanya mereka menggunakan hal yang lebih canggih. Database dari handphone masing-masing penduduk. Di Wuhan misalnya, ketika bulan Januari, semua orang harus mendownload satu apps di ponsel mereka. Nama apps itu Jian Kang Bao, artinya sehat itu harta karun. Dengan mendownload apps tersebut, semua orang terhubung dengan Pusat Kesehatan Nasional. Sejak itu, layar ponsel penduduk muncul status kesehatan masing-masing, hijau, kuning, atau merah. Ponsel telah berfungsi pula sebagai kartu kesehatan. Kalau layar ponsel mereka warna hijau, berarti diizinkan bergerak di zona hijau. Tapi kalau layar ponselnya warna kuning, mereka tidak boleh kemana-mana, apalagi warna merah. Dari mana asal status kesehatan itu? Siapa yang memberi status hijau, kuning, atau merah itu? Semua itu berasal dari big data. Kita sekarang buat versi Indonesia, versi kita. Tak perlu handphone, karena buat banyak orang masih kemahalan. Kasih gelang karet, karena ada Babinsa, Polsek yang mendata, biarkan tim aparat pertahanan dan keamanan yang punya big datanya, yang terus menjaga perbatasan wilayah yang semakin melebar, wilayah amannya. Ada 600 ribu aparat keamanan bisa digunakan, dideploy oleh negara segera, sekarang, sesederhana hal itu. Kembali dengan tim aparat pertahanan dan keamanan ke desa-desa. Kita memperbanyak tes dan secepatnya membangun daerah hijau, membuat zona hijau di mana-mana. Kepung urban, kepung kota dengan zona hijau. Biayanya, daripada 5,6 triliun buat pelatihan online, mending buat perangi COVID. Hari gini duit begituan buat pelatihan online. Mau dapat apa mereka? Mau kerja apa mereka? Daripada kasih keuntungan miliaran ke anak kecil yang gak punya integritas, mending buat dana desa melalui aparat keamanan. Sekali lagi, mending kasih tim medik, militer, dan kepolisian gerak dari Babinsa, Polsek terkecil. Berbarengan. Mending buat adakan PCR tes COVID dari desa ke kota. Dengan banyaknya daerah hijau di pedesaan, suplai mata rantai makanan ke kota tidak akan masalah. Bisnis tidak terputus. Gak perlu impor. Kembali ke strategi desa mengepung kota. Kuncinya pakai kaki organik. Babinsa, Polsek, dan jaringan keamanan terkecil lainnya, lakukan zoning hijau sebanyak-banyaknya dengan tes COVID dalam 1 bulan ke depan. Saya yakin 80% wilayah Indonesia masih hijau. Di wilayah hijau, kerja normal. Jaga perbatasan dengan ketat pakai big data di tangan masing-masing personel keamanan daerah tersebut. Tidak ada crossing man, yang ada hanya crossing barang. Wilayah kuning, PSBB 2 minggu. Wilayah merah, PSBB 1 bulan. Wilayah kuning dan wilayah merah pakai darurat sipil alias polisi yang menjaga. Wilayah hitam, PSBB 2 bulan pakai darurat militer atau tentara. Jadi itulah strategi yang akan Sontoloyo pakai kalau dikasih mandat yang gak mungkin dikasihkan ya. Ya sudah, tiru aja, gak usah malu-malu.